إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله والحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberi kemudahan kepada kita, masih memberi kesehatan dan kedamaian di dalam negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan dan kenikmatannya. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari pelajaran As-Siratun Nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 tahun beliau menyebarkan dakwah secara rahasia. Lalu kemudian memasuki tahun yang keempat, beliau pun menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan di hadapan kaumnya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah beliau pun mendapatkan tantangan yang hebat dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka berupaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Dengan diplomasi telah mereka lakukan, dengan memberikan penawaran-penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan riwayatnya pada pertemuan sebelumnya, di mana Utbah bin Rabi'ah yang diutus oleh para tokoh Quraisy untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membujuk Rasulullah alaihi salatu wassalam agar berhenti dari dakwahnya, telah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih 10 wanita Quraisy yang mana saja yang dia inginkan untuk dinikahkan. Dan Utbah bin Rabi'ah telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya raya di kalangan Quraisy. Dan telah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan di mana kabilah-kabilah masyarakat Quraisy mereka siap untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi seorang pemimpin seumur hidup. Namun itu semua tidak dipedulikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berdakwah bukan karena ingin meraih dunia, ingin mendapatkan bagian dari dunia. Beliau berdakwah karena Allah azza wa jalla, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau terus menyampaikan dakwahnya sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka pun menggunakan cara-cara kekerasan berupaya untuk selalu mencari cara menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, yang kemudian menyebabkan sebagian dari para sahabat mereka pun berhijrah, hijrah ke negeri Habasyah, karena mereka mendengarkan bahwa di negeri Habasyah penguasanya meskipun kafir dari ahlul kitab namun dikenal dengan keadilannya dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Maka inilah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-27 dan seterusnya. Setelah pada bait yang ke-26 beliau menjelaskan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ila al-islami. Namun sebelum kita melanjutkan, maka salah seorang ikhwan menyetor hafalan manzuma Al-Urjuz Al-Mi'iyah. Siapa yang hafal? Aina Salman? Salman Mamuju. Hah? Hafal? Tak. Pekan depan insyaAllah. Aina Zakaria? Hah? Aina huwa? Ghair mawjud. Nah Muhammad. Ah Muhammad. Nah. Ma adri ayyukum Muhammad? Ah tafadhal Muhammad. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ke bait yang ke-27. Berkata Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang jumlah para sahabat dan sahabiyat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Kata beliau rahimahullah, wa rabi'un minan nisa wa thna ashar minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil habshi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. Kata beliau rahimahullah, wa rabi'un, dan rabi'un. Demikian yang disebutkan dalam manzumah. Rabi'un. Dan yang zahir bahwa lafaz ini kurang tepat kalau disebut rabi'un. Rabi'un itu artinya yang keempat. Jadi susunan urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Beda kalau kita menyebut empat, arba'un atau arba'atun, itu empat, jumlahnya empat. Tapi kalau rabi'un, yang keempat. Jadi kalau hitungan jumlah, satu, dua, tiga, empat, wahidun, ithnan, thalathatun, wa arba'ah, khamsah, seterusnya. Kalau urutan, yang pertama, al-awwalu, yang kedua al-thani, yang ketiga al-thalithu, yang keempat al-rabi'u. Dan di sini beliau menyebutkan urutan, padahal yang dimaksud oleh beliau di sini adalah menyebutkan jumlah yang berangkat ke negeri Habasyah. Sehingga lebih tepat kalau beliau mengatakan di sini wa arba'un minan nisa wa thna ashar. Wa arba'un, dan empat, minan nisa, dari kalangan wanita muslimat yang berhijrah, jumlahnya empat orang. Wa thna ashar, dan 12 orang. Minar rijali, dari kaum lelaki. Minar rijali as-sahbi, yaitu mereka dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun qad hajar, mereka seluruhnya telah melakukan hijrah. Hijrah ke mana? Ila biladil Habsyi, menuju ke negeri Habasyah. Menuju ke negeri Habasyah. Kapan hijrah ini terjadi? Fi khamisi am, pada tahun yang kelima. Hitungan tahun di sini dimulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tahun hijrah, ya. Karena penetapan tahun hijriyah itu nanti setelah dimulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah. Barulah dimulai kalender perhitungan hijriyah. Adapun sebelum itu, maka dihitung dari semenjak diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Maka tahun yang kelima, fi khamisi am, tahun yang kelima setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, terjadi hijrah. Hijrah yang pertama kali menuju ke negeri Habasyah. Berapa jumlahnya? Arba'un minan nisa wa thna ashar minar rijali sahbi kullun qad hajar. Arba'un minan nisa, empat orang dari wanita. Ithna ashar, 12 dari kaum lelaki, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seluruhnya berapa? 16 orang. Jadi jumlah kaum muslimin ketika itu masih sangat sedikit sekali. Yang berhijrah 16 orang. 4 orang wanita dan 12 laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta dalam peristiwa hijrah ke negeri Habasyah tersebut. Wa fihi adu, wa fihi ay fi nafsil am, pada tahun yang sama, tahun kelima setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, adu ay raja'u, mereka kembali, mereka kembali ke Mekah. Jadi pada saat mereka berhijrah ke negeri Habasyah, mereka kembali pada tahun yang sama. Mereka kembali pada tahun yang sama, yaitu di tahun kelima setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Mengapa mereka kembali? Karena mereka mendengarkan berita. Mereka mendengarkan berita sampai kepada mereka di negeri Habasyah bahwa kondisi kota Makkah telah membaik. Kaum muslimin tidak lagi disiksa. Kaum muslimin tidak lagi diboikot dan diganggu. Itu berita yang mereka dengarkan. Sehingga mereka kembali ke kota Makkah. Namun ketika mereka kembali, ternyata kondisinya lebih parah dari apa yang mereka sangka. Thumma adu, akhirnya mereka kembali berhijrah. Jadi hijrah ke negeri Habasyah terjadi dua kali. Nanti akan kita rinci tentang hal-hal yang terjadi dalam peristiwa hijrah ini. Kata beliau, la malam, tidak ada celaan bagi mereka ketika mereka kembali lalu kemudian mereka berangkat lagi berhijrah, disebabkan karena mereka merasa tidak ada tempat yang tenteram untuk tinggal di kota Makkah, disebabkan karena gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang perjalanan para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah dan apa yang mereka rasakan selama di Habasyah, apa yang terjadi di sana, maka penting untuk kita ketahui penyebab para sahabat melakukan hijrah dan mengapa tidak semua dari kalangan para sahabat, dan mengapa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah secara terang-terangan, maka beliau menghadapi cobaan yang sangat berat dari orang-orang kafir Quraisy yang terus menteror, yang terus mengganggu kaum muslimin. Dan siapa yang mereka mampu menyakiti dari kaum muslimin, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan melakukan itu. Tujuannya adalah mudayaqat, menyempitkan kondisi kaum muslimin agar mereka kembali kepada agama jahiliyah, agama nenek moyang mereka, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam banyak riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengalami teror dari orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli 'inda al-bait, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Al-Ka'bah Baitullah, wa Abu Jahl wa ashabun lahu julus, dan ketika itu Abu Jahal dan teman-temannya mereka sedang bermajlis, mereka suka bermajlis di sisi berhala-berhala mereka. Wa qad nuhirat jazurun bil ams, dan ketika itu baru saja kemarin mereka menyembelih unta. Mereka menyembelih unta. Maka Abu Jahal ya, dia mengatakan, ayyukum yaqumu ila salah jazuri bani fulan fayakhuduhu fayadahuhu fi katifai Muhammadin idha sajada. Siapa di antara kalian yang berani? Dia mendatangi dan mengambil salah. Salahnya unta milik bani fulan. Yang dimaksud salah itu yang biasa kalau seorang wanita melahirkan, ya. Ketika bayi tersebut lahir, ada pula sesuatu yang bentuknya besar juga keluar. Biasa disebut ari-ari atau tembuni, paham ya? Ya. Itu salah. Ya. Itu disebut salah. Nah, kata Abu Jahal, siapa di antara kalian yang berani mengambil tembuni dari unta yang disembelih kemarin? Dia mengambilnya, fayadha'uhu fi katifai Muhammad. Lalu dia meletakkannya di kedua pundaknya Muhammad, idza sajada, ketika beliau sujud. Yani ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Famba'atha ashqal qaum fa akhadahu. Maka bangkitlah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang ini yang bangkit ini, yang berani untuk mengambil tembuni tersebut, dia bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia pun mengambil tembuni unta itu. Falamma sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wada'ahu baina katifayhi. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka dia pun meletakkannya di antara kedua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan, tembuni ari-ari dari unta yang disembelih kemarin, ya, tentunya lebih besar bentuknya. Ini dibawa lalu diletakkan di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Luar biasa perbuatan mereka. Qala fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu 'ala ba'dhin. Lalu mereka pun tertawa. Saking terbahak-bahaknya mereka tertawa, itu tubuh mereka miring-miring gitu. Terhadap sebagian yang lainnya. Ani tertawa sampai miring-miring, tertawa terbahak-bahak. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana qa'imun anzur. Saya berdiri melihat kondisi seperti itu. Tapi Ibnu Mas'ud tidak mampu berubah, berbuat apapun. Ini tokoh-tokoh Quraisy ini, ya. Para petinggi Quraisy yang melakukan itu. Lau kanat li man'a tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, kata beliau, li man'a. Kalau seandainya aku memiliki kekuatan, man'ah yakni kuah, ya, sebagian mengatakan man'ah maksudnya jamak dari man'ah. Kalau seandainya aku memiliki orang-orang yang mampu memberikan perlindungan kepadaku, aku akan membuang itu dari punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mampu berbuat apa-apa, hanya melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sahu. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya. Dalam keadaan tembuni hari-hari di atas kepala beliau, beliau tidak mengangkat kepalanya. Hatta talaqa insanun fa akhbara Fatimah. Sampai kemudian ada seseorang, dia datang ke rumah Fatimah dan mengabari Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at wa hiya juwairiyah, maka datanglah Fatimah dan dia masih kecil ketika itu, fatarahathu anhu, maka Fatimah lah yang membuang tembunya itu dari punggungnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma aqbalat alaihim tashtumuhum, lalu kemudian Fatimah pun mendatangi para tokoh Quraisy ini dan mencela mereka. Ya, tapi kan anak perempuan, anak kecil yang tidak dianggap sama mereka. Mereka hanya tertawa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatahu rafa'a sawtahu. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau mengangkat suaranya, thumma da'a alaihim. Kemudian Rasulullah mendoakan kejelekan terhadap mereka, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh kesyirikan, kekufuran. Wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi doanya hingga 3 kali. Dan apabila beliau meminta, maka beliau meminta hingga 3 kali. Thumma qala, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ini doa kejelekan terhadap Quraisy ketika itu. Ya Allah, berilah hukuman kepada kaum Quraisy. 'Alaika bi Quraisy. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dengan suara keras, dan beliau sengaja mengeraskan suaranya agar didengarkan oleh mereka. Falamma sami'u sawtahu dhahaba anhum ad-dhahik. Ketika mereka mendengarkan suara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berhenti tertawa. Berhenti mendengarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khafu da'watahu. Dan mereka takut akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada takut juga ini orang. Bisa takut juga ini orang-orang kafir. Subhanallah. Thumma qala, lalu kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mengapa orang-orang Quraisy ini takut mendengarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berkeyakinan siapa saja yang berdoa di sisi Ka'bah dikabulkan doanya. Itu keyakinan mereka. Sehingga ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, maka mereka pun berhenti tertawa, takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Shaybah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Uqbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Kata perawi hadis ini, beliau menyebutkan yang ketujuh namun saya tidak menghafalnya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa yang ketujuh bernama Imarah ibn al-Walid. Jadi 7 orang didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa walladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Demi Allah yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Laqad ra'aitu alladhina samma sar'a yauma Badr. Sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tubuh-tubuh mereka tergeletak dalam peristiwa perang Badar. Mereka terbunuh. Thumma suhibu ila al-qalibi qalibi Badar. Kemudian mayat-mayat mereka pun dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Badar tersebut. 7 orang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tewas dalam peristiwa Badar. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ini menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Dan disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, jadi bukan hanya sekedar meletakkan tembuni ari-ari ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Urwah bin Zubair, kata beliau, sa'altu Abdullah bin Amr an ashaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sesuatu yang paling menyakitkan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Amr, ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayth jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang ini lagi. Jadi luar biasa, kafir, jahat, khabith. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang salat. Fawada'a rida'ahu fi 'unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan shadidan. Lalu dia mengambil selendangnya, selendangnya si Uqbah ini, ya. Lalu dia letakkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau mungkin selendangnya Rasulullah yang diambil lalu diletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mencekiknya dengan keras. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya. Dicekik. La ilaha illallah. Faja'a Abu Bakr hatta dafa'ahu anhu. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq, ya. Lalu kemudian Abu Bakar yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak gangguan dari Uqbah. Lalu kemudian beliau mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian hendak membunuh seseorang karena dia mengatakan Rabbku adalah Allah dan sungguh telah datang kepada kalian hujjah-hujjah dan bukti-bukti dari Rabb kalian. Ya. Sampai dicekik, disakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Abu Jahal dia mengatakan, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, apakah Muhammad mengotori wajahnya di hadapan kalian? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Dia mengatakan mengotori wajahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah. Kata Abu Jahal, apakah Muhammad mengotori wajahnya di hadapan kalian? Lalu dijawab, iya. Lalu kata Abu Jahal, wallati wal 'Uzza la in ra'aituhu yaf'alu dhalik la ata'anna 'ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fit turabi. Dia bersumpah demi Lata dan 'Uzza, apabila aku melihat dia melakukan itu, maksudnya sujud, maka akan aku injak lehernya. Akan aku injak lehernya dan aku akan melumuri wajahnya di tanah. Qala fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang salat. Za'ama liyata'a 'ala raqabatihi. Dia menyangka bahwa dia akan menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu 'ala aqibayhi wa yattaqi bi yadayhi. Ya. Ketika dia hendak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kaget. Ya. Ketika dia hendak mendekati, maka dia mundur ke belakang. Yanqusu 'ala aqibayhi, mundur ke belakang sambil menahan dengan kedua tangannya. Mundur dia. Lalu kemudian ketika dia terlihat mundur ke belakang sambil menghalangi dengan kedua tangannya, maka ia pun ditanya, "Malak, ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Kata Abu Jahal, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha." Sesungguhnya antara aku dengan dia, aku melihat ada parit dari api dan sesuatu yang mengerikan, dan aku melihat ada sayap-sayap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law dana minni lakhtatafathu al-malaikatu udwan udwan." Kalau seandainya dia berani mendekatiku, maka dia akan dicabik-cabik oleh malaikat, akan dihancurkan badannya, dicabik-cabik. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu ya'simuka minan nas. Allah Azza wa Jalla yang menjagamu, memeliharamu dari manusia, yakni upaya mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terjaga dalam hal beliau tidak akan dibunuh oleh orang-orang kafir, tidak akan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Namun merupakan sunnatullah, siapapun dia, walaupun Rasulullah SAW pasti mendapatkan cobaan. Ya. Oleh karena itu tadi disebutkan, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid meletakkan ari-ari unta, ya, bisa melakukannya. Ya. Dia menyakiti Rasulullah sampai mencekik Rasulullah SAW. Tapi dalam hal apakah mereka mampu membunuhnya, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, suatu ketika Abu Jahal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang salat. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan salat, dilarang oleh Abu Jahal. Tidak boleh salat. Fatahaddadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diancam adab. Engkau menghalangi seorang beribadah kepada Allah. Faqala atuhaddiduni? Kata Abu Jahal, kamu mengancam aku ya? Kamu mengancam aku? Ama wallah inni la aktsaru ahli al-wadi nadiyan. Ketahuilah demi Allah, aku ini orang yang paling banyak majelisnya. Maksudnya aku ini orang paling banyak pengikutnya. Pengikut saya lebih banyak daripada kamu. Kamu segelintir orang. Saya banyak. Berani kamu mengancam aku? Subhanallah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla?" Apakah engkau melihat seseorang yang melarang seorang hamba ketika dia hendak mengerjakan sholat? Maksudnya peristiwa ini, Abu Jahal yang hendak melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau melihat bahwa dia berada di atas hidayah? Dia memerintahkan manusia untuk bertakwa. Lalu dia mendustakan. Lalu dia berpaling. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walladhi nafsi biyadih law da'a nadiyahu la akhadathu az-zabaniyah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau dia memanggil para pengikutnya, maka niscaya dia akan disiksa oleh malaikat zabaniyah. Zabaniyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sanad'u az-zabaniyah. Nah, az-zabaniyah malaikatul adab. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa di jahannam. Ini yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam ini beliau dari kerabat terdekatnya mereka. Bahkan dari nasab yang paling mulia dan dikenal oleh mereka. Dan hidup bersama dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib, meskipun dia dalam keadaan kafir, namun dia memberi perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan para sahabat yang lain? Ya. Yang mereka bukan dari kalangan Quraisy, di antara mereka ada yang statusnya budak, ya. Maka mereka tidak ada yang memberikan perlindungan dari kaumnya, dari kabilahnya, sehingga mereka pun disiksa. Disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Awwalu man adhhara islamahu sab'ah." Orang-orang yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 dari kalangan para sahabat bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ammar bin Yasir wa ummuhu ibunya Sumayyah wa Suhaib Ar-Rumi wa Bilal wal Miqdad Bilal ibn Rabah wal Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad. Ini 7 orang. Ada para sahabat yang mereka juga muslim, ya, termasuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, namun mereka tidak menampakkan keislamannya di awal-awal Islam. Ini 7 orang ini yang pertama menampakkan keislamannya di hadapan kaumnya. Kata beliau, fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi ammihi Abi Talib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wajal memberikan kepadanya perlindungan melalui pamannya Abu Talib. Masih dilindungi. Masih berusaha untuk menghalangi sikap-sikap orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abu Bakr famana'ahu Allah biqaumi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya melalui kaumnya. Di kalangan kaumnya dia orang yang punya kedudukan. Dia masih dimuliakan dan dituakan. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun selain dari mereka, maka orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi muslimin, mereka inilah yang disiksa oleh orang-orang musyrik. Fa albasuhum adra'al hadid wa saharuhum fi syamsi. Mereka memakaikan para sahabat ini dengan baju-baju besi. Itu dikenakan di tubuh mereka, lalu kemudian diletakkan di panas matahari sampai kemudian baju besi itu meleleh. La ilaha illallah. Dibuat meleleh di panas matahari. Fama minhum insanun illa waqad watahum ala ma aradu. Sehingga tidak seorang pun dari mereka, dari para sahabat, melainkan terpaksa mengikuti mereka terhadap apa yang mereka inginkan. Ya, ada yang terpaksa mengucapkan kekufuran. Tidak mampu berbuat apa-apa. Di antara mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat kufur, termasuk Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Illa Bilal, kecuali Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Bagi dia jiwanya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dia rela disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hana ala qaumi. Fa a'tahu al-wildan. Sehingga dia pun dihinakan oleh kaumnya. Sehingga kaumnya pun menyerahkan Bilal ini, ya, untuk dipermainkan oleh anak-anak. Wa akhadhu yatufuna bihi syi'ab Makkah. Sehingga anak-anak ini pun, ya, mengaraknya berkeliling di jalan-jalan di kota Makkah. Dalam keadaan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Beliau terus mengatakan ahadun ahad. Beliau disiksa, disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, ya, dipermainkan oleh kaum Quraisy, dihinakan. Namun beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga punya cerita sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari perbudakan. Ini kaitannya dengan Bilal. Demikian pula keluarga Ammar, keluarga Yasir radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati Ammar dan keluarganya, wa hum yu'adzabun, dalam keadaan Ammar dan keluarganya disiksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Tidak mampu berbuat apa-apa. Disiksa oleh tokoh-tokoh musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lewat, melewati keluarga Yasir, beliau hanya mengatakan abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian adalah al-jannah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan tentang penyiksaan yang dialami oleh keluarga Ammar, kata beliau, ala uhadditsukuma, maukah aku beritakan kepada kalian berdua, yakni Talha dan Zubair, tentang Ammar. Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhidan bi yadi natamashya fil batha. Satu ketika aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku sambil kami berjalan di Al-Batha. Batha yakni di padang pasir. Hatta ata ala abihi wa ummihi wa alaihi yu'adzabun. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayah dan ibu dari Ammar dalam keadaan mereka disiksa. Dalam keadaan mereka disiksa. Sampai Yasir, ayahnya Ammar, mengatakan, ya Rasulullah, ad-dahra hakadha. Wahai Rasulullah, apakah kehidupan itu seperti ini? Ini disiksa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, isbir, sabarlah kamu. Hanya itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau tidak mampu melepaskan keluarga Yasir dari penderitaan. Bahkan disebutkan bahwa ibu Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu an, itu sampai ditusuk tombak ya, dari tubuhnya, dari mulutnya, dari perutnya sampai ke kemaluannya, lihat billah ya, hingga beliau syahidah jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan isbir, sabarlah kamu. Lalu beliau mengatakan Allahumma ighfir li ali Yasir wa qad fa'at. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Ampunilah keluarga Yasir. Ammar bin Yasir ya, tidak kuat menghadapi penyiksaan itu. Sampai kemudian akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Tapi hati beliau tetap tenang dengan iman. Beliau terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat ini kata para ulama turun berkaitan dengan Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kufur secara lisan dan dalam keadaan hatinya mengingkari apa yang dia ucapkan itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia terpaksa dalam keadaan kalbunya, hatinya tenang dengan keimanan. Demikian pula termasuk yang disiksa, yang merasakan siksaan di awal-awal Islam, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Khabbab bin Al-Arad, شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Suatu ketika kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah menggunakan burda sejenis kain, beliau jadikan sebagai bantal berbaring di bawah naungan Ka'bah. Maka kami yang merasakan berbagai macam penyiksaan, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, kami datang kepada Rasulullah, lalu kami mengatakan, ala tastansir lana, ala tadu'ullaha lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'si fayushaqqu bi ithnatayn wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menasihati Khabbab bin al-Arad, ketahuilah dahulu sebelum kalian, yakni dari para pengikut Rasul, sebelum kalian ada orang yang digalikan untuknya galian di bumi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam galian tersebut, ya, orang ini yang mukmin ini, lalu kemudian didatangkan gergaji, ya, lalu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah dua lelaki ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak memalingkan dia dari jalan Allah, tidak memalingkan dia dari agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibelah dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi min 'azmin aw 'asabin. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi, disisir tubuhnya sehingga mengeluarkan dagingnya, menampakkan tulangnya dan uratnya. Wa ma yasudduhu dhalika 'an dini. Namun itu tidaklah menghalangi mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar mereka. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar kamu. Sabar kalian. Ini di awal-awal Islam. Memang cobaan berat. Cobaan berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'lamu alladhina Madza ikhwan? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam al-jannah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah dan yang bersabar? Bersabar. Sabar di jalan dakwah. Sabar dalam membela agama ini, membela al-haq. Cobaan itu pasti ada. Tidak ada orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan al-haq, lalu kemudian dia terus merasa nikmat. Tidak ada cobaan sama sekali. Itu tidak mungkin. Kehidupan dunia ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar agamanya, kadar keimanannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimmanna hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah azza wa jalla akan menyempurnakan perkara ini. Ya. Demi Allah, ini di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khabbab, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya. Sehingga suatu saat nanti yang muncul adalah rasa aman, tentram. Tidak ada lagi rasa takut seperti apa yang dirasakan ketika itu. Sehingga seseorang melakukan perjalanan dari Sana'a menuju ke Hadramaut, ya, dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sana'a kota di Yaman, Hadramaut juga kota di Yaman selatan, Sana'a di Yaman utara, Hadramaut di Yaman, Yaman selatan. Ada pula yang berpendapat yang lain, ada yang mengatakan Sana'a yang dimaksud di sini Sana'a di bukan yang ada di Yaman. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa akan datang satu masa di mana Islam ini aziz menjadi mulia. Ya. Dan ketentraman, ketenangan itu terjadi. Sehingga seorang melakukan perjalanan, dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut terhadap teror, tidak takut terhadap orang-orang yang hendak memudaratkannya. Dia Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking amannya kondisi pada saat itu, ya. Seseorang tidak mengkhawatirkan kambing-kambingnya meskipun berada di dekat serigala. Seseorang tidak mengkhawatirkan kambingnya meskipun ada di dekat serigala. Biasanya kalau serigala melihat kambingnya, apa yang terjadi? Dia pasti akan menerkamnya. Yang dimaksud di sini kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menggambarkan bahwa kondisi suatu saat nanti akan terjadi rasa aman, tentram. Tidak lagi merasakan ketakutan seperti apa yang dirasakan di awal-awal Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakinnakum tasta'jilun." Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru. Sabar. Sabar, cobaan itu pasti ada. Namun yang dibutuhkan adalah kesabaran. Nah. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Masruq, dari Khabbab, Khabbab bin al-Arat. Jadi Khabbab bin al-Arat, ya, yang termasuk di antara sahabat yang mendapatkan cobaan di awal Islam, yang disiksa di awal Islam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau biasa bermuamalah dengan orang-orang Quraisy, termasuk muamalah hutang piutang. Nah, kata beliau, kuntu rajulan qainan, dahulu di masa jahiliyah, aku ini seorang pandai besi. Fa'amiltu lil 'As ibn Wa'il, aku bekerja, ya, menjadi pekerja bagi Al-'As bin Wa'il. Fajtama'a li 'indahu fa'ataituhu ataqadahu. Lalu kemudian suatu ketika aku berkumpul dengannya, ya, yakni beliau digaji oleh Al-'As bin Wa'il ini. Beliau digaji. Sampai kemudian beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam dan beliau masih punya hubungan kerjasama dengan Al-'As bin Wa'il ini. Dan Al-'As bin Wa'il mengetahui Khabbab telah masuk Islam. Maka Khabbab datang kepada Al-'As, ya, mendatangi untuk meminta hasil kerjaannya, meminta gaji. Kata Al-'As bin Wa'il, "La wallah la akhdhika hatta takfura bi Muhammad." Demi Allah, saya tidak akan membayar gajimu ini kepadamu sampai engkau kafir terhadap Muhammad. Maksudnya tinggalkan agamanya. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang-orang kafir itu kadang-kadang memang memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita saksikan. Kadang-kadang seorang karena dia kerja di perusahaan tertentu, dia kerja kepada orang tertentu, seharusnya kalau kerja ya sudah urusan dunia saja gitu. Tapi kadang mereka intervensi sampai dalam permasalahan agama. Ya. Nah, wah, saya tidak bayar gaji, atau saya akan pecat kamu, kecuali kalau kamu mau cukur jenggot. Dulu kamu ganteng, masya Allah. Sekarang kok sudah. Saya tidak akan membayar gajimu sampai kamu cukur jenggot, atau mungkin diancam untuk dipecat. Oh, macam-macam ancaman ini. Intervensi dalam urusan iman, dalam urusan agama. Nah, ini Al-'As bin Wa'il mengatakan, saya tidak akan membayar sampai kamu kafir terhadap Muhammad. Kata Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, "Ama wallah hatta tamut thumma tub'ath." Ya. "Thumma tub'ath fala." Kalau begitu, sampai kamu mati dan sampai kamu dibangkitkan. Ya. Sudah. Tidak ada urusan bayar-bayaran. Sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan. Kata Al-'As bin Wa'il, "Wa inni lamayyit thumma mab'uth." Apakah kalau saya mati saya akan dibangkitkan? Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata Khabbab, "Naam, iya, kamu akan dibangkitkan setelah mati." Apa kata Al-'As? fa innahu sayakunu li thamma malun wa waladun fa aqdi. Oh, kalau begitu setelah saya dibangkitkan dari kematian, lah saya punya harta, saya punya anak, nanti setelah saya dibangkitkan baru saya bayar kamu. Baru saya bayar kamu. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna ma lawa walada. Apakah engkau melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, lalu dia mengatakan nanti kalau kami dibangkitkan kami akan diberi harta dan diberi keturunan. Yang dimaksud adalah Al-As bin Wa'il. Walhasil ini sebagian riwayat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, riwayat-riwayat yang sahih yang menerangkan tentang bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum di awal-awal Islam, ya, di mana mereka disakiti oleh kaum Quraisy yang menyebabkan sebagian mereka pun tidak tahan dari gangguan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy yang menyebabkan mereka pun berhijrah ke negeri Habasyah. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.